السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله رسول الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر رياء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Sadèrèngipun pengawasan nyuwun barokah Fatihah sepisan kanthi ndedonga lan lantaran barokah Fatihah menika mungkin-mungkin bawa dari simbol hingga terparing sehat. Sonten kalau wau pun tujuh wonten krio sakit wonten ring rut mereka tak perlu operasi. Macam-macam kata lagi. Kalau kira-kira mengatas nopo nopo kemauan ya kerahipun gandeng kalau ini wonten pindah-pindah gerah kan terus nampun setelah pun komplek komplikasi mungkin-mungkin kemauan hingga kembali ini sehat malik wabu masyriya syifat mayu batiru sakum al-fatihah a'udhu billahi minasyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والثامن والتاليين كان كامل قولوا لجناكن دعوه سانكين ونبين منبين yang kami pun nukil yang kami pun pendek sangking kitab Taurat ingkang kaping 8 mantara kalbu lafid dunya soro madhkuron ainda ru'usil khalaiqi man utahi sapane wong iku taro kalamun ninggal sepung albu laing bakhil ing medit fit dunya ing dalam dunya soro mongko bakal dadi sepung wong iku mau madhkuron iku dan sebut-sebut diiling-iling ainda ru'usil khalaiqi ana ing sandinge makhluk-makhluk liyane makhluk Gusti Allah sanesipun. Maksudipun sinten ingkang purun dermawan ninggal sifat bakhil wonten ing donya punika. Mongko samangke bakal dipun mulyakaken dening Gusti Allah tiyang kala wau dipun sebut-sebut dipun eling-eling dipun kenang ana ing sandingipun makhluk-makhlukipun Allah sanesipun. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala dipun riwayataken bilih Kanjeng Nabi nate paring dawuh la yajtami'ul iman wal kufru ora bakal kumpul apa iman lan bakhil sifat iman kalayan bakil punika boten bakal kumpul dados setunggal fi qalbi rajulin ana ing atine wong suci mukminen kang mukmin umpami wonten tiyang mukmin ngaku-ngaku iman kok piyantunipun punika bakil berarti boten bakal mungkin piyambakipun punika manahipun asli gadahi iman kranten wonten sifat bakhilipun. Iman kalian bakhil punika mboten bakal ketemu. Kalian kula aturaken punika. Sifat iman kalian kekufuran punika mboten bakal ketemu. Umpami niku ana wong ngaku-ngaku apal Quran wong londo, mboten bakal ketemu. Kalamullah Al-Qur'an punika suci. Kalamullah ingkang suci punika nggih namung saged mlebet dhateng tiyang ingkang iman. Dene ingkang boten gadahi iman nggih boten bakal saged dipun leboni Al-Qur'an kalawau. Sampun sak paket. Semanten iki sifat bakhil kalian iman boten bakal kumpul. Umpami kok ana ngaku-ngaku iman jebul sifate bakhil berarti pas bakhil niku imane boten wonten. Pas bakhile mboten wonten. Nanging pas sholat, bariku kok sholat meleh. Ngerti-ngerti mungkin sholat jamaah isya. Ngerti-ngerti sholat jamaah isya bareng. Ya pas sholat niku imane meleh, muncul meleh. Nanging wekdal pas bakhil bareng-bareng sholat, ana dulure butuh uyah, namung sak sendok, wah bakhile, mbuyo tuku dhewe. Uyah ana kok ya ora duwe ngene medhit banget. Niku nuduhaken pas bakhil punika imanipun boten wonten. Kranten boten bakal kumpul iman kalayan sifat bakhil. Abadan selawase. Rawi Ibnu Sa'ad riwayat hadis punika dipun riwayataken dening Ibnu Sa'ad wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dipun riwayataken malih wonten dawuh sanesipun wa ayyuda in adwa minal bukhli. Niki keprihatinanipun Kanjeng Nabi. Penyakit endi sing luwih berbahaya tinimbang sifat bakhil? Artosipun bakhil punika wis sangat bahayanipun. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh kalau apa ana penyakit liyane sing luwih bakhil luwih bahaya meneh timbang bakhil? Bakhil bahaya banget intinipun. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Hadis punika dipun riwayataken dening Imam Ahmad Bukhari lan Muslim. Watasyong utawi ingkang angka sanga mantara karrohata fid dunya sapa wonge sing ninggal leyeh-leyeh seneng-seneng fid dunya ana ing donya. Carane pripun ninggal leyeh-leyeh ninggal seneng-seneng? Di an at'aba gambare kelawan mayahake awake dhewe. Ngrepotke awake dhewe. Nafsaku ing awakipun piyambak ngrepot payah wonten ing urusan napa fi taatillahi wonten ing urusan taat kalayan Gusti Allah. Repote mboten mergo kemprungsung golek donya. Payahe mboten mergo mikir donya nanging payah repot mergo taat kalayan Gusti Allah. Wong mestine wong lagi penak-penake nonton TV ngerti-ngerti adzan. Waduh iki milih TV adzan, milih TV apa adzan. Wadah sholat, milih TV apa sholat, milih TV apa sholat. Nah kan gue tiang yang kan seneng layah-layah, mending TV wae, repot ya abot sholat. Nah yang kan gini tiang yang kan toat, gini ninggal TV ini, ngeboti sholat. Ini ku wujud saking payah. Payah, mayah hake awa ikun piambak, kagem toat datang Gusti Allah. Wayahe wong numpuk duit tinggal tuku mobil, tinggal tumbas omah, nggih nambah gelang gembrong-biong. Malah-malah kok dikon haji, maneman. Wane wis. Saiki pinten 300 pinten? 300 gangsal yuto. Wah, yo maneman banget den semono kok namung tinggal lunga nang Mekah pirang dina tok. Alah mending gunang omah kok ditukokke mobil. Omae ditingkat, kelambinya diapuhi meneh. tuku sepatu sing dhuwur banget ta jenggel lah. Nek jenjit ngarep wae. Ah niku bingung mikir. Nah kangge tiyang ingkang taat nggih, wis payah rapopo kelangan 70 juta nanging kagem taat dhateng Gusti Allah. Tiang ingkang kurun kados mekaten soro yaumal qiyamati masrurun fi dari salam. Wong iku bakal bahagia, seneng fi dari salami ana ing swarga, ana ing Darussalam, swarga mriku. Wal ashiru utawi ingkang angka 10. Man tarakal harama man utawi sapane wong taraka iku lamun gelem ninggal sapa wong al harama ing perkara haram. Ninggalaken perkawis haram fil ma'akili ing dalem masalah daharan. Daharan haram mohon. Sami ugi wujudipun haram kados dene napa babi, kados dene badan, pokoke ingkang haram-haram wujudipun pancen haram utawi wujudipun punika halal nanging leh angsal barang wau saking cara ingkang haram. Sego niku halal. Tempe nggih halal. Nanging jebul sego tempe niku leh nyolong nggone tanggane berarti cara niku leh oleh panganan wau nangge cara ingkang haram. Moh aku nak ngono kuwi carane haram aku ora gelem. Wal masyaribi utawi ninggal per unjuan ingkang haram, wal malabisilan ninggal pakaian ingkang haram, wal aqwali termasuk ninggal ucapan-ucapan ingkang haram, kados dene seneng adu-adu, seneng fitnah, seneng gosip, lan sanes-sanesipun, wal afali lan termasuk tumindak ingkang haram, nyolong, jotos, lan macem-macem. Tiang ingkang kurun kados mekaten, soro yaumal qiyamati, mongko bakal dadi sapa tiyang kala wonten ing dina kiamat dadi iku fi jiwaril anbiya'i dados tanggane para nabi wonten ing swarga. Tanggonipun dados cedhakipun kalian Kanjeng Nabi. Wal hadi asyara utawi dawuh ingkang kaping 11 saking kitab Taurat. Mantarokan nadzra fil harami fid dunya. Sapa wonge sing gelem ninggal nyawang perkara haram di dunia ana ing donya. Niki nyawang iki nyawang tok. Nah, kalau wong mangan, ngombe, pakaian, ucapan, tumindak menawi punika ninggal delok perkara haram. Contone napa apatah sak niki. Teng TV-TV nggih pun wonten. Teng konser-konser wonten. Teng pundi nggih mawon supaya nek didelok haram nggih ampun didelok. Yang ingkang kula ninggal kados mekaten afrahallahu ainahu mongko Gusti Allah bakal nyenengake ainahu marang mripate wong iku mau yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat dipun senengake fil jannati ana ing swarga. Dipun senenge kelawan apa? Dipun senengake dening pangeran kelawan binadzuri ma yasurruhu. Kelawan saged ningali kenikmatan saking pangeran ingkang bungahaken dhateng tiyang kalau ingkang kurun ninggal perkara haram, ningali perkara haram. Mimma lam taro ainun walam tasma udunun walam yaktur ibalin. Ingkang boten nate kita mirsani teng donya. Nang donya ora tau ndelok, ora tau weruh. Teng donya nggih boten nate krungu kenikmatan kados mekaten. Tentunya nggih mboten nate kita ngrentek bakale ana kenikmatan kados ngene. Terus pripun kenikmatan ingkang dipun paringaken Gusti Allah dhateng tiyang kalawau? Nggih mboten ngertos. Saking endahipun wong kita nggih mboten nate mirsani, mboten nate krungu, malah dibayangke sakniki mawon dereng saged. Dibayangke sakniki mawon dereng saged saking endahipun nikmatipun mengke wonten ing swarga. Salah setunggalipun paling kenikmatan kita ibeniko saged panggih lan mirsani Gusti Allah iku nikmatan ingkang paling ageng. Wa man taraka lagina fid dunya sapa wonge sing gelem ninggal sugih fid dunya ana ing donya. Wa taral faqra lan milih kepikiran sapa milih kefikiran sapa wong iku mau ta'ala ta'ala mongko Gusti Allah bakal nangekake wong iku mau yaumul kiamat ya ing dina kiamat dipun tangekake ma'al waliyina wan nabiyina sumertane para wali lan para nabi. Niki ampun dipun salah artosaken ngeten. Opi jebul dawe aku kon milih sugih utawa kiri. Terus iki kon milih kiri. Nah ngono saiki do kiri kabeh yo mboten. Artosipun menahi pangeran kok ngersakaken kita kiri. Iki mboten napa-napa alhamdulillah. Yo seneng mawon dadi kiri. Umpami dipun kersakaken sugih nggih kersane Gusti Allah. Nopo kewajiban kula kerja nggih kerja to sithik ya alhamdulillah to kathah ya alhamdulillah alhamdulillah fakir nggih dados dalan teng swarga sugih nggih saged dados dalan teng swarga kosok wangsulipun fakir nggih saged dados dalan teng neraka sami ugi sugih nggih saged dados dalan teng neraka sami mawon gumantung kula panjenengan sedaya piyambak-piyambak. Sugih na sugih tinggu ngamal beda dine suargo. Fakir na fakir orang terima kelawan fakir malah lebu. Rokok wes fakir lebu, rokok wes rusak. Fakir lebu, rokok. Nang dunia rekoso tengah kerop kita tambah rekoso. Ini belum ini kok. Ini paling enak no. Mbami dados tiang sugih yo. Sugih tinggi ngamal menawi dados tiang fakir dipun tampi kelawan sabar niku sing bakal dados penghuni surga sedaya kalawau. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kanjeng Nabi nate paring dawuh ing kunta tuhibbuni fa'idda lil fakri tijfafan. Lamun sira pancen seneng marang ingsun Muhammad fa'idda lil fakri mongko ya buktekke senengmu kelawan siap-siap po sira kabeh dadi wong fakir dalipun Kanjeng Nabi. Terus menawi kula panjenengan ngaku cinta seneng marang apa umatku sing seneng aku. Buktekke senenge kelawan sedekah, buktekke senengipun kelawan zakat, buktekke senengipun kelawan tulung tinulung kedhateng tak sanesipun. Buktekke senengipun kala wau bondo tinggi berbagi kalian sana syukur. Nah ini bukti nak terbukti siapa ya. Mikir-mikir aku oleh pun duit-duit tenanan kok barbarane tantangane ngoten. Nah yang menaik panjang seneng datang Kanjeng Nabi ya siap upami sabun sedekah janji ini pun Gusti Allah ampun khawatir jebul janji sana syukur sangin Gusti Allah. Nah sedekah mesti bakal diwala tambah kata rezeki ini. Terus istilah pun kalau wajah bunyi kok ingkunta tuhik bunyi faid dari lupa kritik cepat bunyi kok tantangan, tantangan, nantang pulau panjenengan. Niki sami kalian cerita ni pun konco pulau bunyi kok, namun santri, santri di Sofia biasa. Dilalah, dilalah niku alhamdulillah, konco kebujuknya alhamdulillah jadi. Dilalah. Dilalah. Wonten pegawai. Nggih, pegawai negeri. Pegawai bank syariah napa-napa kula kesupen. Wonge wis ayu tur sugih. Seneng kali kanca kula. Padahal kanca kula namung santri kluthuk desa nika. Jenengane santri belum digawean, seneng mondok sinau ngaji belum digawean. Ya kok disenengi kalian pegawai. Jadi, kanca kula nantang. Mbak, menawi jenengan saya itu seneng kali kula. Napa jenengan siap dadi wong kiri, wong kula niku kados ngene. Nah, ini kan tantangan nggih. Tantangan. Soalnya napa ya kula kerja nggih mboten saged, dadi pegawai nggih mboten saged. Kinten-kinten pripun? Nah, ditantang sami kali Kanjeng Nabi nantang kula jenengan. Ya, jawaban itu enggak setri, betul nopo-nopo mas pokoknya kalau seneng jenengan, muka-muka barokah uripe, berkulit kalau tambah apa, ya pun nikah. Ya kersani pun Gusti Allah, jebul bayangannya nanti buju gini kamu dati wong kiri, betul nih jadi wong kiri. Kekale-kale ibu ini kok saat ini alhamdulillah suki. Ya, rezeki ini tambah, anaknya kata, di haji, ni sakit sedekah sana sih pun, ni sakit damel majlis taklim, ya alhamdulillah. Itu tantangan saking awal kalau buatan ateges mesti bakal dan dikirim nanging namun nantang terus dipun kersakan dening Gusti Allah nak wong tumindak apik mesti dipun walas dening Gusti Allah kelawan diwalas ingkang sae. Ing kunta tuhibbun yifa'id dalil fakri tijfafan. Iki tantangan saking Kanjeng Nabi. Ampun khawatir umami dadi fakir nih pancen siap kok sangko awal Kanjeng Nabi terus cinta jenengan. Betul napa-napa Kanjeng Nabi siap. Fa innal faqra qoronta sak temene fakir asra'u iku luwe iso dadi akeh cepet ilaman yuhibbuni marang wong sing seneng marang ing semina saili tinimbang banyu sing mengalir ilamun tahawu marang pucuke aliran banyu. Maksudipun ngene wong fakir niku gampang cepet lebih cedak kalian tiang ingkang dipun senengi tinimbang banyu sih mengalir teng sungai. Wih, gampang disenengi. Kira-kira ini kok Kanjeng Nabi kalian tiang pikir dia seneng banget, cinta sangat. Ini salah satu dari bentuk ikon Kanjeng Nabi, ya Allah, besok kalau dia dikumpul ke kalian tiang pikir, teng akhir. Yang tiang pikir ini kok adik isap kan dia cepat. Isapan malaikat, kita kau ini, bundung di gua, kok malah malaikat, malaikat jenengan kok takut gondrong. Nah, yang suka takut nih motor pun bingung apa nih ngaji ya, motor pun bingung apa wah kalau nggak nganu eh, dolan tumbas nomor, barang pun rampung takut nih yang suka-suka, yang kiri berangkat mengharapkan malaikat di takut nih, bondong bingung apa malaikat, malaikat itu piye, pulau itu buat gajah bondong mau jenengan takut nih, yuk nganu apa, yuk sepeda elek-elekan lah, sepeda elek-elekan gitu buat gajah. Lah terus duit warah, duit dibutuhin gak ada. Ya wis nah, oh, takon yang mau bayaran biaya apa-apa, wis orang lebih suar. Suar, bangun rampung, cepet. Ah, betul nonton yang dipertanggung jawab, gitu, ini bodoh, ini serang, gak ada bodoh, ini takon-takon ini malaikat, ini rampung. Langkung cepet, nah, itu langkung cepet. Wadhani asyara utawin kan kaping kalih walas man koma bihawa ijin nasibid dunia sopawong yang kenapun itu, nah, jadi orang kira ini ampun nopong, minder, ampun khawatir. Allah nang dunyo ya sing iki lah ora apa-apa sabar seneng dan Gusti Allah ngedhaki aku ngene iki tak tampa yo sing gawe aku Gusti Allah sing gawe syukur Gusti Allah sing gawe aku ganteng ya Gusti Allah sing gawe elek ya Gusti Allah pokoke nek isih pengirane Gusti Allah ya aku sih seneng nah pengirane isih Gusti Allah pokoke aku sih seneng langsung nang akhirat kan ngira nduwe bodho apa-apa malah penak cepet bablas mlebu swarga. Man qoma bi hawa'ijin nasi fi dunya. Sapa wonge sing nyukupi kebutuhane menungso teng dunya. Nyukupi kebutuhane teng tiyang sanes. Niki menawi saged nyukupi nggih, berarti kita kedah gadahi keluwihan. Wong arep nyukupi wong liya cukup lare dhewe lan dhewe mboten mungkin. Mila punika dawuh niki nggih dados semangat kula panjenengan supados piye aku iso nyukupi wong liya mboten namung dicukupi nanging yo nyukupi mboten nyamung dikeki nanging yo iki carane aku iso ngekeki barang yo kadang dikeki kadang diwek ngekeki sapa wonge sing nyukupi kebutuhanipun tiyang sanes ing donya qodallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah mesti Gusti Allah bakal nyukupi kebutuhanipun tiyang kala wau fi dunya wal akhirah wonten ing dunya lan akhirat. Kebutuhan pun tiyang sanes sami kebutuhan keluarga. Utawi kebutuhan majelis taklim, kebutuhan organisasi, kebutuhan masjid, kebutuhan jamaah lan sanes-sanesipun kebutuhan. Iku menawi kita nyukupi insyaallah lan mesti Gusti Allah bakal nyukupi kebutuhan kita. Kula gadahi rencang ingkang seneng ninggal sarung kalian rukum mukena teng papan sholat pundi kemawon niku senengane ngoten upami nembe tindak kelerasan sholat isya teng mriki upami mriki berangkum sholat ya mbak ninggal guys sarung kalian rukum pindah teng masjid utawi teng musala pun dikemawon ngoten terus maksudipun napa maksudipun nyukupi kebutuhan saking masjid utai musola supados sarung kalian mukena kalau sakit dipun manfaataken jamaah ingkang kleresan pas teng mriku kok najis ya sarungku kotor wah alhamdulillah ono sarung alhamdulillah ono mukena iso dinggo kranten wonten masjid niku kula nate mboten pisan pindho kalian ibu ya bangga ajeng sholat pun mlebet masjid digoleki rukuh ora ono. Nah, yang tuh kagum kata sebelum kan cekap ngagum celono, betul nopo nopo. Terus sebelum butuh sarung, nah ini gue butuh ruko, butuh tenang. Gue itu betul ketemu. Gue panjang masjid itu orang nyiapke ruko, ya gue pindah masjid. Jika harus ikut masjid kalau kirang pati manfaat, kirang pati manfaat. Kerangkan dia kena diantisipasi sakit rugi. Engkang jamaah wonten mriku mboten namung jamaah Jawa Tengah masyarakat Jawa Tengah saged ugi tiyang ingkang nembe tindakan terus mampir butuh ruko. Nah enten mriki mami butuh ruko iki paling tenglebet tanglet nyuwun napa nyambut rukuwe saged. Iki alhamdulillah cedhak saged dipun sili kadang wonten masjid bae musala Jawa Tengah omahe tutup kabeh. Utawi ra ditebi saking griya saking perkampungan jebul teng mriku mboten wonten ruko mboten wonten napa-napa ing sakit jamaah. Nah niku kula pinten ya kanca-kanca kula kalau senajan namung siji loro ninggalke sarung ninggalke ruko kalau insyaallah dipun catet Gusti Allah dados amal ingkang saleh manfaat. Qala sallallahu alaihi wasallam man qadha li akhihi muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa tamara. Sapa wonge sing gelem nyukupi kebutuhan sedulure muslim kana lahu minal ajri mongko bakal dipun ganjar kados dene ganjaran wong sing haji kalayan umroh. Iki ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Kula jenengan ingkang dereng saged tindak haji dereng saged tindak umroh ngampun rasa ciut ati aku ora iso haji yo atong dolu haji bulan berarti setahun ping papat setahun kok ping papat yo bulan balik haji aku ora iso lah ya Allah aku ora diganjaran haji ampun cilik ati jebul ganjaran haji saged dipun beroleh sangkal saking amal saya arupi nyukupi kebutuhan muslim sangat sibuk. Pantes kalau wau sengaja namun ninggali nopo ke masjid musola dan nopo kemauan ibu ninggali kebutuhan-kebutuhan ibu sakit nutupi ganjaran haji kalian umroh. Waqala sallallahu alaihi wasallam man qadha li akhihi muslim hajatan kana lahu minal ajri kaman khadamallaha umrah. Sapa wonge sing gelem nyukupi kebutuhane muslim liya mongko wong iku bakal oleh ganjaran kados dene ganjarane wong sing khidmah ngumawula dhateng Gusti Allah sepanjang umurnya. Ganjarane wis kados dene wong sing gelem khidmah ngumawula dhateng Gusti Allah sepanjang umuripun. Ai kaman ato'ahu tegese iku ganjarane kaya dene ganjaran wong sing taat marang Gusti Allah terus menerus. Aika man sholatu la umrihi dipun jelasaken malih iku padha dene kaya wong sing sholat nglakoni sholat sepanjang umure wong ganjarane madu tambah dhuwur meneh kaya dene wong sholat sepanjang umur fa inna sholata ya khidmatullah krana sak temene sholat iku termasuk khidmah mumawula dhateng Gusti Allah fil ardi ana ing bumi punika. Kama qala ul azizi qala ini dipun dawuhaken dening Imam Azizi. Wa salis 10 utawi dawuh kang kaping 13. Man arada ayyakuna lahu fi qabrihi mu'nisan sapa wonge sing kepengin teng kuburane iku ayem tentrem tenang adem. Sing kepengin kuburane besok aku ki ayem tentrem tenang adem nggih fal yakum mongko becik ngadeg sapa wong iku mau fi dzulmatil laili ana ing tengah-tengahe wengi ingkang peteng. Ngadeg kangge napa wal yusolli ya kangge salat salatan nafilati yaiku salat sunnah pinten rakaat kalau wingi wonten dawuh salato sira kabeh patang rakaat sing ngenyang ya wis rong rakaat jebul nggih umat Kanjeng Nabi Muhammad kula jenengan niku seneng ngenyang wong blonjo teng warung ae ngenyang mriki tumbas lombok ae ngenyang sampai titipol. Iki pinten wahan niku 1000 rupiah bojo 1000 175 wah lengenyang niku sampeyan. Ampun 175. Yo 150. Wah, tambah seketik wah. Akhire wis pokoke nyang mriki niku. Jan. Jebul lengenyang mriki niku mboten namung kalian tiyang dodolan kok kalih Gusti Allah niki nggih ngenyang. Salat batang rakaat wah ampun Kanjeng Nabi abot. Yo sing rakaat wah kita ya yo nang ngono walau rakaatan senajan sa rakaat salat napa sa rakaat salat witir nah niki wis polke wis menyang terus sak rakaat tok wis penting adem tangi bengi-bengi sak rakaat lah rapopo bar kuwi turu neh oleh niku menawi kepengin kuburane tenang adem ayem tentrem kados mboten caranipun wa rabi'a syarof tawi dawuh ingkang kaping sekawan welas man arada ayyakuna fi dzilli arsyir rahman sapa wonge sing kepengin binjing di yupi kalayan arsyipun Gusti Allah fal yakun zahidan monggo becik wong iku dadi wong sing zuhud menawi kepengin dipun yupi arsyipun Gusti Allah wonten ing akhirat samangke nggih dadi yang zuhud napa tiyang zuhud menika ai mu'ridun tegese tiyang ingkang mengo ake bikol bihi atinipun atine dipun plengosaken saking nopo anit dunia saking perkawis dunia atinipun menika atinipun ingkang mengo maksudipun zahiripun nggih tetep ngadep dunia nanging manahipun boten ngadep dunia zahire kerja golek duit nanging manahipun yos iki kesane Gusti Allah untuk duit lah, pirang-pirang yuto. Ya seorang kumantil beripun-beripun, ya biasa duit semua. Orang duit beber, orang duit beber, belas ya serah apa, ya serah biaya-biaya. Ini ku ingin dibun watani suhu. Omai gede mak, rong hati ini buatan kumantil datang, omah. Motornya gede banget, mobilnya oke banget, ini buatan kumantil kelayan kendaraan kalau ini ku ingin matani suhu. Pasok langsung ini pun yang kere, menawi tiang kiri kalau atintas yang kumandil teng dunia wah jen Gusti Allah ini kebuang ke tenawan aku lagi kerja tenanan orang oleh duit aku sholat ya sepol-polan loh jari mungkin sholat bengi aku sholat bengi rong puluh rokaat ya sepol-polan kok tetep gue kiri lah ini jebule atine dereng sakit muncul saking dunia leh sholat leh poso leh wirid dan leh zikir jebul atine tasnya kumandil teng dunia teng kiri kok kumandil teng dunia malah masa akhir wis kiri kumandil teng dunia Qala sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh naja awal hadhihi ummah bizuddi wal yaqini kawitane umatku iku iso slamet mergo apa umatipun Kanjeng Nabi ingkang awal-awal rumiyin niku kata ingkang sami slamet para sahabat para tabi'in kok kata ingkang sami slamet mergo napa iki mergo zuhud mergo atine niku mboten kandel dhateng donya sing sugih nggih mboten kandel teng donya sing kiring nggih mboten kandel teng donya wal yakin lan mergo yakin marang Gusti Allah kosok wangsulipun wa saya haliku akhiruha lan besok bakale akhire umatku mungkin kula panjenengan mboten termasuk niki ing dalem ngajarti wa saya haliku akhiruha lan bakale akhire umatku iku yo bakal rusak bakal sengsara cilaka sebab apa bil hirsi sebab padha gragas rakus gragas dunya waktu il amali lan dawa pengangen-angene wis kepenginane iki sing neko-neko ngantos lali dhateng pangeran kepenginane neko-neko tulung amal wal khamisa asyara dewe kang kaping gangsal 12 man arada ayyakuna hisabuhu yasiron sapa wonge sing kepengin hisabe teng akhirat mbijing niku enteng falyatun nasihan li nafsihi wa ikhwanihi monggo becik nasihati marang sedulur awake dhewe lan sedulure. Nah, itu pengen mengke isape enteng ya gampang sering-sering nasihati awake pun piyambak rumiyin awakku tak kandhani iki aku wis bener apa durung nak pun dikandhani awake nembe ngandhani dulure. Ruwiya an Utsman bin Affan annahu qala Utsman bin Affan nate paring dawuh malam yajdat yauman biyaumin khairon sapa wong sing tambah dino iki ora tambah apik. Tambah dino malah tambah elek. Walidzalika rajulun tajahaza ilan nar. Mongko wong bentuke sing kaya mengkono iku berarti wis siap-siap nyiapke awake dhewe mlebu marang neraka. Ala basyiratin sadar kelawan sadar mlebu neraka. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi nggih paring dawuh idza wajada ahadukum li akhihi nushan fi nafsihi falyadzkur lahu. Nalikane piyambak falyadzkurhu lahu mongko nggih nutura nggih nasihati ugi dhateng tiyang sanet nggih nasihat. Niki tiyang ingkang sae nggih mboten kanca sing apik niku sing gelem ngandani mboten namung ya tok nggih. Sodiku kaman sodako kakoncomu kuyo wong sing jujur marang sliramu umpamane sliramu salah yo diomongi salah nyuwun pangapunten kok dia jenengan salah wah ngopo lan jenengan mesine wau salat lan jenengan mboten salat nah niki kanca sing apik jujur laman sodako ka dudu wong sing namung bener ketok nggih pokoke nak waton sing lampahi jenengan bener lah jenengan arep nyolong nggih bener jenengan arep guling-guling nggih bener niku berarti kanca sing jeblos keteng rokok wasal bisa asyara dengan 16 itu macam akan bijak malah walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibika والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بمضايا واسع الكرم